Satu cinta. Aku juga manusia yang tak ingin kau bohongi. Aku juga punya rasa yang tak ingin kau sakiti. Tapi mengapa kau tipu aku berulang? Pergi sana sayang, aku tak ingin lagi kau bohongi. Pergi-pergi sana sayang, aku tak mau lagi kau cintai. Pergi-pergi sana sayang, pergi-pergi sana sayangku. Sayang dengar cinta ini cinta satu malam yang tak mungkin kau dapati dengan laki-laki lain. Bila suatu saat nanti engkau mulai mencintai, aku pun tak ingin lagi bila engkau mendekati. Tunggu saatnya kata ini yang keep.